Semua yang bernafas perlu menemukan cahaya. Semua yang bernafas perlu temukan arti hidup dan lengkapi jiwanya. Akhirnya ku telah temukan kamu. Semesta ku tercipta. Dan aku takkan pergi dan melepasmu. Dengan sadarku ku masih mau untuk menuju tujuku. Dan ku untuk selalu ada sampai waktunya, karena semesta ku ada pada kamu. Tatapanmu bagai bintang tak terbilang dan cemerlang. Bagai bulan menemani sang malam hingga siang ku datang. Semesta akan selalu ku jaga. Oh, semesta abadi selamanya. Pergi dan melepasmu. Dengan sadarku ku masih mau untuk menuju tujuku. Dan ku berjanji untuk selalu ada sampai waktunya. Dan aku takkan pergi dan dengan sadarku ku masih mau untuk menuju tujuku. Dan ku berjanji untuk selalu ada sampai waktunya. Sampai waktunya. Karena semesta ku ada pada kamu. Oh,